Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari yang penuh barakah ini, di saat Allah turunkan kepada kita hujan, dan para ulama juga mengatakan waktu yang mustajab di hari Jumat untuk berdoa adalah setelah asar. Alhamdulillah kita bisa bersama di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi penyebab beratnya timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu, adik-adik santri yang dimuliakan oleh Allah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Bosan, Bu? Enggak ya. Adik-adik bosan? Enggak ya. Ya, pekan lalu saya juga, sekarang saya juga. Memang kalau sudah kiper tuh yang maju macam mana lagi kan? Nah, tapi ini memang jadwal saya. Lalu saya tanyakan ke Ustadz Abdul Samad, tetap katanya sesuai jadwal. Ya, kan saya maunya beliau kan, karena pada pekan yang lalu beliau berhalangan, saya kira beliau yang akan mengisi. Karena dalam pikiran saya ibu-ibu ini bosan dengan saya. Kalau ibu-ibu bosan saya juga. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada sore ini kembali kita duduk bersama dalam rangka mengkaji hukum hakam agama kita ini, di mana pembahasan kita pada saat ini adalah adab-adab dalam puasa. Sebelum kita masuk ke adab puasa ini, para ulama itu mereka bersiap menyambut Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan itu akan masuk. Jadi 6 bulan sebelum datang Ramadan itu mereka sudah mempersiapkan diri. Nah, kalau ibu-ibu kira-kira apa yang ibu persiapkan? Nah, yang bersiap-siap biasanya kita untuk lebaran, baik kue bawang, baik kacang tojin, baik poye apa? Peye. Itu rukun wajib itu setiap lebaran, yang tiga itu. Jadi kalau enggak ada yang tiga itu di rumah salah satunya, berarti enggak lebaran orang. Ya, kalau tradisi kita peye, kacang tojin, apalagi kue bawang. Nah, jadi itu kita. Tetapi ternyata para ulama salafus saleh, pendahulu-pendahulu kita, pewaris-pewaris para nabi, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka sudah mempersiapkan diri. Dengan apa? Tentunya dengan taqwa. Wa tazawwadu fa inna khayra zadid taqwa. Hendaklah kalian bersiap-siap, hendaklah kalian berbekal, karena bekal terbaik adalah taqwa. Nah, para ulama kita mereka bersiap menyambut Ramadan, tentulah kita harus mencontoh mereka, di mana pada hari ini kita sudah berada di awal bulan Jumadal Akhir atau Jumada Asaniyah. Setelah Jumadil Akhir, Rajab. Setelah Rajab, Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan. Berarti berapa bulan lagi, Bu? 2 bulan. Kok 3 bulan? Ya, Rajab, Sya'ban. Ya, sekarang kita sudah berada di bulan Jumadil Akhir. Ya, setelah Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Nah, Zulqa'dah dulu atau Zulhijjah? atau Zul Ikrami? Ya kan sama-sama Zul kan? Zulhijjah apa Zulqa'dah? Coba saya uji ibu-ibu ini dulu hafal enggak bulan-bulan Hijriah ini? Bulan pertama Muharram. Sawal? Ada nyebut Sawal tadi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Yang dua Zul kok ragu nampak. Mana yang duluan? Yang duluan adalah Zul Qa'dah, baru terakhir Zul Hijjah. Tak Zul Ikrami deh bu. Zul Ikrami ala di depan dulunya, ya. Satu-satu yang paling ganteng di sini, ya. Tak, itu tak ganteng tu dong. Belum laku. Standar ganteng yang lah laku. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, setelah Jumadil Akhir kita masuk ke bulan Rajab, dan bulan Rajab ini dikatakan oleh Allah sebagai salah satu yang termasuk dari bulan haram. Inna iddata syuhuri indallah, sesungguhnya jumlah bulan yang dibuat oleh Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ada 12 bulan yang diciptakan oleh Allah. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Jadi 4 bulan ini dinamakan dengan bulan bulan haram. Apa perintah Allah di dalam 4 bulan ini? Fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian berbuat zalim kepada diri kalian di dalam bulan-bulan ini. Maknanya apa? Jangan berbuat dosa, karena apabila dosa dilakukan di dalam 4 bulan ini, ganjaran azabnya dilipat gandakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah sebagaimana dosa apabila dilakukan di 4 bulan yang mulia ini, maka juga akibatnya akan fatal di hari esok. Nah, apa 4 bulan yang mulia ini Bapak Ibu? Ibu-ibu sekalian. Ada 4 bulan haram namanya. Sebutkan 4 bulan ini. Siapa yang bisa dapat hadiah? Apa hadiahnya Nia? Hadiahnya snack aja lah. Ya. Apa ibu-ibu? Rajab dah saya sebut tadi. Berarti 3 lagi. Salah. Apa lagi? Salasun mutawaliyat. Ada 3 bulan yang berturut-turut. Yang 3 bulan berturut-turut ini masuk di dalam 4 bulan yang haram. Apa yang pertama? Zulqa'dah, Zulhijjah setelahnya, disusul oleh Muharram. Salasun mutawaliyat. Lalu ada yang terpisah, wa Rajabu mudar, dan bulan Rajab mudar, ya, yang dia berada di antara bulan Jumadal Akhirah dengan bulan Sya'ban. Jadi di tengah 2 bulan ini ada Rajab, itulah 4 bulan yang dinamakan dengan bulan haram. Maka apabila kita memperbanyak puasa di bulan Rajab dengan anggapan, ya, dengan ilmu kita bahwa bulan Rajab itu adalah bulan haram, maka boleh kita berpuasa, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka beribadah kepada Allah, memperbanyak amal saleh di dalam bulan haram, ya. Bulan haram di antaranya adalah bulan Rajab. Maka kita memperbanyak puasa di bulan Rajab. Nah, disebabkan apa? Karena bulan Rajab itu adalah bulan termasuk bulan-bulan haram. Nah, habis Rajab dilanjutkan dengan bulan Sya'ban. Aisyah mengatakan, siapa Aisyah ini? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah yang hampir-hampir satu bulan penuh berpuasa selain Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Jadi selain Ramadan sudah jelas nih sebulan penuh berpuasa. Di antara yang paling banyak Nabi itu mempuasakan di antara 12 bulan itu, ya selain yang wajib adalah di Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban. Nah, maka nanti 3 bulan ini adalah bulan untuk memperbanyak puasa. Puasa di bulan Rajab, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, ya. Kemudian otomatis ruh dan fisik kita sudah siap. Ibarat berpuasa di bulan Rajab dan Sya'ban ini ibarat mukaddimah. Jadi kalau sudah masuk ke mukaddimah, pas nanti ibarat latihan, ini adalah pemanasan, pas permainan pertandingan sesungguhnya nanti kita sudah terbiasa. Kalau tak terbiasa, kita cobalah ibu-ibu sekalian. Itu 3 hari, 4 hari seminggu pertama puasa Ramadan itu rasanya setahun puasa itu. Ya kan? Lama tak lagi maghrib ini kata. Kadang azan zuhur dikira pula azan maghrib. Jadi tolong dipastikan nanti ibu-ibu ya, pastikan jenis azannya. Jangan sampai dikira nanti azan zuhur dikira azan maghrib. Nanti banyak terbolak-balik bagi orang yang tidak terbiasa ya barangkali untuk berpuasa. Nah, kemudian di luar hari-hari itu kita disunnahkan berpuasa Senin dan Kamis. 3 hari sekali di dalam sebulan kita berpuasa yang dinamakan dengan Ayyamul Bidh. Kalau kita mampu boleh kita melakukan puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Saya inilah yang paling sulit Bapak Ibu. Ya, puasa Daud ini yang sampai hari ini belum bisa istiqomah. Ya, karena sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Paslah habis ceramah, dapat pula snack gitu kan. Habis ceramah diajak pula sarapan, habis kuliah zuhur diajak pula makan siang. Jadi berat tantangannya jadi ustaz nih rupanya. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itu seputar puasa. Lalu yang ketiga yang akan kita bahas adalah adab-adab berpuasa. Nanti kalau tentang hukum hakamnya, insyaallah menjelang Ramadan akan kita bahas. Tetapi ini adab berpuasa secara umum. Apa yang pertama? Di dalam kitab Maqasidul Ibadat yang dikarang oleh Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam, beliau ini digelari sebagai Sultanul Ulama, sultannya para ulama. Jadi di masa itu beliau adalah yang sangat ditinggikan keilmuannya, yang sangat dihormati sehingga digelari sebagai sultannya atau rajanya para ulama. Nah, pada pembahasan puasa halaman 43 fasal yang ketiga, Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam mengatakan fi adabih, apa saja adab-adab berpuasa. Nah, perlu diperhatikan ibu-ibu sekalian, ada rukun dalam berpuasa, kemudian ada syarat dalam berpuasa, kemudian ada adab-adab yang mencakup kesunahan yang ada di dalam bab puasa. Nah, apabila kita tidak melaksanakan sunnah dan adab berpuasa ini, ya bisa jadi pahala puasa kita tidak sempurna. Yang harusnya dapat pontennya 100, akhirnya hanya dapat 80. Maka penting adab-adab ini harus kita pahami. Nah, apa yang pertama? Di dalam kitab ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam, wahiyya sittatun. Adab berpuasa itu di sini ya versi beliau ada sittatun. Apa arti sittatun? 6. Ya. Kalau satu apa bahasa Arabnya, Bu? 2, ini harus hafalin. Ya, saya ingat pelajaran di pesantren awal-awal dulu atau ketika di MDA dulu. Liyadani yumna wa yusra. Ada belajar itu? Jadi fi kulliyadin khamsu asabi'a hiyal ibhamu as-sababatu al-wusta al-binsaru al-hinsaru. Itu pelajaran pertamanya dulu. Baru masuk hitungan dulu. Wahid, wahidun, satu, isnani, dua, salasatun, tiga, arba'atun, empat, khamsatun, sittatun, enam, sab'atun, tujuh, samaniyatun, delapan, tis'atun, atun, sepuluh. Kalah ibu-ibu ini sama adik-adik ini. Ya, saya sengaja tadi bawa itu supaya ibu-ibu ini kembali ke masa MDA lagi. Ya. Ibu-ibu sekalian, ya, yang dimuliakan oleh Allah, adik-adik santriwati yang kami banggakan. Nah, pada fasal yang ketiga, Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam menyebutkan fi adabih, adab-adab berpuasa, wahia sittatun, ada enam. Ahaduha, yang pertama dari yang enam itu adalah hifzul lisan, menjaga lidah. Lidah, lisan sudah menjadi bahasa Indonesia. Wal jawarih, dan seluruh anggota tubuh, semuanya mesti dijaga, anil mukhalafah, dari segala hal yang bisa dari segala pelanggaran-pelanggaran yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala puasa. Jadi yang pertama disebut oleh Imam Al-Izzu bin Abdissalam, bisa saja mungkin dia langsung menyebut menjaga seluruh anggota badan. Tetapi mengapa di dalam kitab ini dimulainya, padahal kan anggota badan itu termasuk lisan, tetapi lidah ini disebutnya di awal. Kira-kira kenapa ibu-ibu sekalian? Karena yang paling banyak merusak puasa kita itu bermula dari lisan. Nah, jadi ada penyakit lisan ini dusta. Ada penyakit lisan ini ribah. Ada penyakit lisan ini namimah. Nah, yang paling enak itu lisan ini ngucap adalah ribah ini. Ya, menyebut kekurangan aib yang ada pada orang lain. Itu nikmat sekali itu. Ya, nikmat menyebutnya. Kadang ya tak terasa sama kita pada saat itu kita sudah memakan daging saudara kita sendiri. Makanya dikategorikan riba yang tidak menjaga lisan, yang terjerumus kepada riba, dikategorikan ia sebagai kabair, salah satu dosa besar. Ya, kenapa? Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakari tumu. Apakah kalian rela memakan daging saudaranya sendiri dalam keadaan sudah menjadi bangkai? Pasti kalian tidak suka. Jadi saat kita beribah, saat itu kita sedang memakan daging saudara kita. Aku biasanya, Bu, ya, banyak terjadi di ibu-ibu. Biasanya. Bukan ibu-ibu di sini, mungkin di sana. Ya. Apa contohnya? Ya, beli sayur misalnya ke tukang sayur. Ya, yang dibeli pucuk ubi, ya. Tapi cerita di situ sejam lebih menyobui. Ya. Iya tuh, Bu. Ngaku aja lah. Nampak wajah-wajah ini. Ya, semoga kita tidak nah, ini saya gara-gara saya nuduh ibu-ibu batuk saya jadi. Apa istilahnya nih? Kuah. Kualat saya ini. Tak siapa wali Allah di sini nih. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nah, saat kita mengribah, lisan tidak terjaga sama dengan memakan daging bangkai saudara kita sendiri, sehingga keluarlah pepatah di dalam syair Arab, ya, walaisa zibun yakulu lahma zibin wa yakulu ba'duna ba'dan ayana. Apa artinya itu, Bu? Enggak ada yang tahu. Saya kuliah di Sudan dulu, Bu. Ya, sebesar ini anak-anak di Sudan itu udah pandai bahasa Arab. Ngerti dia ucapan saya tadi itu. Ya. Percaya, Ibu, tuh? Ah, kok bisa kalah, Ibu-ibu? Kuliah juga saya di Mesir dulu. Sekecil ini udah ngerti dia bahasa Arab yang saya sebut tadi itu. Ya, karena bahasa ibu mereka bahasa Arab, ya. Coba suruh pula mereka bahasa Ocu. Nah, tawa seminang mana lo? Nggak tahunya tuh dah. Ya. Hey, yong kasih kuang lo nya mana lo tahunya? Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Walaisa zibun yakulu lahma zibin. Artinya? Ini ustazahnya harus tahu ini. Ya, tahu santriwati? Walaisa zibun yakulu lahma zibin. Ya, walaisa artinya? Bukanlah. Zibun rusa. Zibun itu artinya serigala. Ya, serigala tidak akan memakan daging serigala. Ya, karena serigala itu saking buasnya, ya, makanannya bangkai, kita ketemu serigala itu dikejarnya kita tuh, Bu. Ya, atau bangkai selain serigala dimakannya. Nah, walaisa zibun yakulu lahma zibin. Tidaklah serigala itu sesama mereka memakan daging bangkai serigala yang lain. Wa yakulu ba'duna ba'dan ayana. Sedangkan kita sesama manusia seringkali terang-terangan atau tersembunyi memakan daging saudaranya sendiri. Mana yang lebih kejam? Mana yang lebih kejam, Bu? Jadi santriwati, mana yang lebih kejam? Manusia apa serigala? Manusia yang menghiba. Kalau pertanyaannya siapa yang mana yang kejam, kejamlah serigala lagi, kan? Tapi kalau mereka berhibah pada saat itu, mereka lebih kejam daripada serigala. Ya, dulu kini serigala berbulu domba. Dulu kini serigala bercelak mata. Aduh lo, serigala begincu ini. Hati-hati, Bu, ya. Ada yang merasa? Tidak, ya. Kalau tak merasa nih, dah mantap ini. Ya. Nah, jadi yang pertama menjaga lisan dan anggota badan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Man lam yada' qaulaz-zur." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan dosa, ya, turunan dari penyakit lidah tadi, wal amala bihi, atau mengamalkan perbuatan-perbuatan dosa, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Allah tak berhajat lagi kalau dia walaupun tidak makan dan tidak minum. Jadi artinya apa? Siapa yang masih berbincang dengan lisannya, yang lisannya itu ucapannya berujung kepada dosa, lalu perbuatan anggota tubuhnya berujung kepada dosa, maka Allah tak memperdulikan lagi, mau puasa kau mau tidak, aku tak peduli, kata Allah. Maka oleh sebahagian ulama Hanafiyah, mereka mengatakan berdusta, menghibah, membatalkan puasa. Tetapi mayoritas ulama mengatakan tidak batal, hanya saja ibarat ibarat semangkuk apa makanan khas kita di sini, ibarat durian, tapi lah apa durian tadi, tidak ada isinya, atau mungkin yang harusnya ada 5-6 durian apa itu, kan buahnya tinggal tinggal satu. Itulah ibaratnya. Jadi menurut mayoritas ulama memang tidak batal, tetapi menurut sebahagian ulama Hanafiyah mengatakan dusta, ghibah, namimah, adu domba dan penyakit lisan itu membatalkan puasa. Dalilnya sama-sama hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam At-Tirmizi ini. Lalu di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, apa kata Rasulullah? Rubba qa'imin, betapa banyak seseorang hazzuhu min qiyamihi sahar, bahagian yang dia dapat dari qiyamul lail, salat malamnya hanyalah begadang. Jadi bangun dia jam 3 itu yang didapatkannya hanyalah begadang dan ngantuknya, pahalanya tak ada. Begitu juga kata Rasul, warubba sa'imin, betapa banyak orang yang berpuasa, bahagian yang dia dapat dari puasanya hanya al-ju'u wal-atasu, lapar dan dahaga. Jadi ibarat kata orang awak, puasa orang puasa lo awak. Yang puasa sesungguhnya awak ndak tahu. Jadi inilah yang dibahasakan oleh Nabi, banyak yang berpuasa tetapi yang dia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Awak puasa nonton jo berita-berita selebritis. Nah, ada artis yang kecelakaan anaknya diasuh oleh ini, berebut hak warisan, ayahnya begini. Tahu ibu tuh? Tahu masa enggak? Ustaz aja tahu ya. Saya tahunya karena kadang di Instagram tuh kan lewat beritanya kan. Nah, itu baca-baca juga sedikit gitu. Ibu-ibu sekalian. Jadi heboh ya, dalam artian dia berpuasa tetapi masih mengikuti informasi-informasi riba, namimah, maka lebih baik itu kita tinggal, lebih baik kita tinggalkan. Jadi yang pertama, adab berpuasa itu adalah menjaga lidah dan anggota tubuh yang lain termasuk mata ya. Jangan lebih banyak pula memandang TV, memandang handphone daripada kita memandang mushaf Al-Qur'an, termasuk telinga ya, termasuk seluruh anggota badan kita, jangan sampai dicampakkan di dalam perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua apa? Ini berlaku umum juga di seluruh puasa. Ya, apalagi ini puasa wajib. Idza du'iya ila ta'amin wa huwa sha'im, apabila dia diundang ke semacam walimah, yang tentu di dalam walimah tadi ada makanan, wa huwa sha'im, dia sedang berpuasa. Berarti ini lebih khusus barangkali ke puasa sunnah. Karena kalau puasa wajib itu kan tak ada orang yang mengundang makan siang kan. Ada bulan Ramadan orang mengundang makan siang? Tak ada kan. Kalau ada tuh yo lama leset tuh. Ya. Nah, maka ketika kita diundang ya, dalam kondisi kita berpuasa pada hari itu, menurut Imam Al-Izzu bin Abdissalam, falyakul, hendaklah ia katakan, inni sha'im, saya sekarang sedang berpuasa ya. Jadi misalnya kemarin hari Kamis ya, diundang oleh salah seorang ibu-ibu, misalnya ibu-ibu yang lain, kebetulan ibu sedang berpuasa, yuk kita makan siang di rumah, bikin rujak tuh, ada ayam penyet, ada ayam panggang, disobiknya segalanya kan. Akhirnya apa? Ketika kita berpuasa, kita katakan saya sedang berpuasa. Nah, ini pendapat Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam. Berlandaskan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa sha'im." Apabila ada di antara kalian yang diundang makan sedang ia dalam keadaan berpuasa, "Falyaqul inni sha'im." Hendaklah ia berkata, saya sedang berpuasa. Jadi dengan menyebut kita berpuasa, bukan berarti saat itu kita sedang riya. Tidak, karena riya itu hanya persoalan hati. Tapi disebutkan pula di sini, yadhkuru zalika i'tizaran ila da'i, Dia menyebut itu, ya, dia menyebut dia lagi berpuasa itu dalam rangka meminta uzur, ya, memohon permakluman kepada orang yang mengundang, supaya apa? Supaya orang mengundang ini tidak tersinggung atau tersungging. Nah, apa istilahnya itu? Li'alla yankasira qalbu. Dikatakan di sini supaya, kalau terjemah bebasnya, supaya tidak pecah hatinya. Jadi supaya tidak tersinggung. Nah, jadi boleh kita sebut, mohon maaf Bu, saya lagi puasa. Tapi kok ada bungkuinya enggak jawab dong. Jadi agak-agak bergurau sedikit kan, supaya hati orang yang mengundang itu tidak apa. Kan kadang adulu seketik-seketik tersinggung. Ya, adulu tipe manusia mau ditutup, Bu. Dikit-dikit tersinggung, orang enggak nyebut dia baper. Penyakit baper nih tolong dikubur hidup-hidup. Ya, kok dikubur hidup-hidup, gimana pula itu? Ya, penyakit terlalu baper nih jangan terlalu dihiraukan. Nah, jadi disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Izzu bin Abdissalam, fa in khafar riya, kalau ternyata tak bisa dia menjaga hati dengan menyebut dia berpuasa itu, khawatir dia nanti akan riya, warra bi uzrin akhar, boleh dia mencari alasan lain selama tidak berdusta. Dia khawatir dia riya, misalnya diundang orang dia pergi makan walimah. Kira-kira apa alasan yang tepat untuk ibu-ibu nih? Tapi enggak berbohong akhirnya. Gimana caranya itu? Nah, pikiran surang ya. Poning lo memikirkannya gimana caranya itu. Kalau disebut nanti riya, cari alasan lain agak sulit juga enggak? Gimana Bu? Ada enggak alasan? Kita diundang, lalu kita cari alasan yang itu, mohon maaf ya Bu, itu suami lagi nunggu di rumah misalnya. Boleh gak itu? Boleh ya? Kalau memang suaminya nunggu. Kalau suaminya nak menunggu, serah kaulah nak pulang, nak pulang, nak anda anak gitu ya kan? Jadi pandai-pandailah mencari alasan. Karena yang paling tahu dengan kalbu kita adalah kita sendiri. Kalau saya biasanya saya bilang aja. Ya, karena masalah hati itu bukan berarti saat itu kita sedang riya. Ya, yang riya itu kita membuat status di Facebook saya lagi puasa. Nah, itu riya namanya itu. Ya. Atau diumumkan di masjid, mohon ibu-ibu ketahuilah saya sekarang sedang berpuasa dan saya ini orang soleh. Nah, itu ya bongak namanya itu. Ya. Itu bongak. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, adik-adik yang kami banggakan. Jadi yang kedua, boleh kita mengatakan kita berpuasa. Tapi kalau puasa sunnah yang kiranya kita tidak mendapati alasan yang tepat, ya, kita juga khawatir kalbu kita tersentuh oleh riya, lalu kita lihat bahwa dengan datangnya kita, ya, makan kita di situ tersambung silaturrahim, ada maslahat yang kuat di sana, ya, ada tujuan lain silaturrahim, silah uhuwa, kemudian orang mungkin bisa mendapatkan nasihat kita, maka pada saat itu kalau puasa sunnah boleh kita berbuka. Ya, karena kalau kita lihat nanti, ya, secara maslahat ini nampaknya lebih elok buat batalkan lagi, karena bisa nanti masuk dakwah di situ, kemudian menjaga hati saudara-saudara kita. Nah, kalau rasa-rasanya tak bisa dengan dua cara tadi, maka dalam puasa sunnah boleh kita batalkan. Nah, jadi tengok-tengok kondisi. Tapi puasa wajib jangan perlu dibatalkan. Nah, jadi itu yang kedua. Nah, lalu yang ketiga, adab berpuasa itu adalah yaqulu idza aftar. Ada amal lisan yang harus diamalkan demi menjaga adab kita dalam berpuasa. Ketika berbuka kita berdoa. Di sini disebutkan ada tiga redaksi doa yang disebutkan oleh Imam Al-Izzu bin Abdissalam. Redaksi pertama riwayat Imam Abu Daud. Ya, ketika berbuka puasa itu kita katakan zahabazzama'u wa batallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Jadi minum sedikit dulu baru berdoa seperti itu. Kemudian di dalam riwayat Ibnul Mubarak dan Al-Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra, ia mengatakan, ya, hadis Nabi Muhammad SAW ini yang paling banyak kita amalkan. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Nah, ini redaksi yang kedua. Kemudian redaksi yang ketiga lagi-lagi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Sunni, ya, di mana beliau mengatakan di antara doa yang kita ucapkan ketika berbuka puasa itu, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani faaftartu. Hafal yang ketiga nih, Bu. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu. Segala puji bagi Allah yang sudah menolong, membantuku sehingga aku bisa berpuasa. Wa razaqani, dan karena rezeki dari Allah lah aku bisa berbuka. Nah, itu tiga jenis doa yang kita ucapkan ketika berbuka puasa. Tapi yang sering kita ucapkan adalah Allahumma laka sumtu. Kalau tak hafal bahasa Arab, bahasa kita, bahasa Indonesia, ya, minimal-minimalnya membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, ar-rabi' ma yuftiru alaihi. Dengan apa kita berbuka? Nah, ini ada sunnahnya, ada adabnya. Yang pertama adalah rutab, kurma basah. Kalau jenis sekarangnya, kalau ibu-ibu cari merek kurma basah itu sukari, ya, kurma yang agak basah. Ya, kalau tak ada kurma basah, autamar, kurma kering. Kalau kurma kering banyak, ada kenaizi, ada kurma, ya, ada kurma, ya, banyaklah, ya, silakan dicari, ya. Atau kalau tak ada, auma atau air. Nah, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang sunnah itu adalah kurma, bukan yang manis-manis. Yuk, ini ada loh pemahaman yang mengatakan kalau tak ada kurma yang manis, manis kola, es teh, apa boleh? Yang banyak gula, bukan gula itu yang sunnah. Ya, tetapi kurma, kurmanya. Ya, kalau tak ada kurmanya, ya silakan dengan dengan air. Nah, tapi kalau ada kolak pisang, kolak apa boleh? Kolak apa biasanya ibu-ibu buat? Kolak ubi, kolak pisang, kolak jagung. Yang bulat-bulat itu apa namanya? Ondel-ondel. Kalau bahasa kampung kami namanya gelopung. Atau gelopung, Bu. Nah, jadi itu boleh juga. Yang penting berbuka. Ya, tapi kalau kita lihat ya alur sunnahnya, maka lebih disarankan, ya, adabnya adalah dengan kurma basah atau kurma kering, atau kalau tak ada dua ini, minum air pun itu sudah mencukupi. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan darinya, kana yuftir qabla ay yusalli. Jadi sebelum salat beliau buka puasa dulu Rasulullah itu, kemudian buka puasanya ala rutabat. Ya, disebutkan Rasulullah itu 3 butir kurma basah, ya, dia buka berpuasa dengan makanan itu. Fa illam yakun fatamarat, kalau dia tak berbuka dengan kurma basah, dengan kurma kering. Fa illam yakun hasa huswatin minma, kalau tak punya kurma kering atau kurma basah tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan beberapa teguk air minum. Jadi Rasulullah itu memang sederhana sekali berbuka dan makannya itu, ibu-ibu. Kalau awak kalau ndak ado lado nak makan, ya, kalau ndak ado lauk nak makan, apa ado yang tak. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat sederhana. Suatu ketika Rasul bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ada ndak sarapan pagi kita hari ini?" Apa jawaban Aisyah? "Ndak ada ya Rasulullah." Bayangkan, manusia terbaik di muka bumi itu bertanya sarapan pagi, dia dijawab sama istrinya, ndak ada. Lalu apa jawaban Rasulullah? "Ya kalau begitu kita berpuasa. Acubu kok laki awak tuh, Bu. Laki, Bu tuh. Ya, ada sarapan pagi gitu pagi kok mama. Ndak ada do papa. Asik karajo kok." Pasti begitu. Ya, mungkin ya, tapi tidak semua tentunya. Ya pasti ya kemungkinan ada yang seperti ini. Itu ternyata Rasulullah simple makannya. Ya, kalau enggak ada ya sudah. Kalau ada bahkan pernah sebulan penuh Rasulullah itu makan dengan kurma saja dan air putih. Sebulan penuh. Coba awak baik pada itu. Hah? Saya kira ibu-ibu ini langsing semua nih. Ya, kalau makan kurma aja sebulan gitu kan, langsing semua ini. Ya, termasuk saya juga. Tapi kita enggak bisa seperti itu. Tetapi pernah juga para sahabat itu melihat dapur Rasulullah dalam bahasa kiasan selalu berasap. Sehingga para sahabat mengira kayaknya Rasulullah ini enggak pernah puasa lah. Dan kadang terlihat pula enggak pernah berasap dapur Rasulullah. Dan sahabat mengira beberapa bulan nampaknya Rasulullah ini tidak makan makanan berat tentunya. Ya, tetapi ya itulah dalam riwayat pernah hanya dengan kurma dan air putih selama lebih kurang sebulan. Asal sekali wak cuba model itu ya bu. Ya, saya belikan ibu-ibu satu kardus, dua kardus besar kurma. Coba ya makan kurma pagi 3, siang 3, malam 3. Perbanyak air putih. Ya, saya rasa itu pasti semuanya setelah sebulan. Kalau enggak out, kalau enggak sakit. Bisa insyaallah ya, bisa insyaallah. Ya karena ada beberapa jemaah saya temukan mereka sanggup tidak makan nasi, Bu. Ada beberapa jemaah saya enggak udah 2 bulan nih Ustaz enggak makan nasi dia. Dia enggak makan nasi tapi yang dimakan ya lauk-lauk aja. Ya. Ya memang bagus badannya setelah itu. Ya kalau kita mampu ya silahkan juga. Nah, tapi prinsip yang paling prinsip dalam makanan dan minuman jangan berlebih-lebihan. Itu saja. Ya. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Datang puluh orang awak. Ditafsirkannya ayat itu, makanlah, minumlah jan balabiah. Tahu Pak, jan balabiah itu tahu artinya? Semua yang nampak habis. Itu penyakit awak tuh. Na'udzubillah. Jadi itu yang keberapa tadi ibu-ibu? Itu kan lupa. Empat apa lima? Empat. Nah, lalu yang kelima dan yang keenam. Yang kelima adalah ta'jilul fitri. Menyegerakan berbuka. Segerakan berbuka. Tapi pastikan azannya azan maghrib. Jangan beko azan asar ala berbuka dan segerakan. Ya, menyegerakan berbuka. Jadi kalau sudah pasti valid, sudah masuk waktu, segeralah berbuka. Jangan merasa lebih soleh dan bertakwa puasalah agak setengah jam lagi supaya lebih banyak pahalanya. Tidak, salah. Ya, justru dengan mempercepat berbuka itu lebih banyak pahalanya. Lalu yang keenam, wa ta'khirus sahur, dan memperlambat sahur. Jadi misalnya ada sekitar setengah jam sahur. Ya, setengah jam menjelang subuh makan kita di situ. Ya. Pastikan jangan beku ketika masuk ke mulut orang azan. Itu ditelan apa dikeluarkan? Telan. Oh, itu ajaran sesat itu, Bu. Ya. Kalau udah azan orang ada makanan di mulut, buang segera. Ya, tak boleh ditelan, batal puasa nanti. Ya begitu. Enggak tahu selama ini. Berarti sering kayak gitu. Oh, jadi pas lagi makan orang azan gitu ya. Nah, jangan kayak kami di Mesir dulu. Ya, pas lagi terlambat ya. Tapi saya enggak masuk kayak gitu. Kawan saya maksudnya. Ini pas lagi makan azan. Azan udah azan subuh. Ya kawan-kawan ini karena begadang tadi malamnya musim panas kan, terlambat pula bangun makan. Kenapa masih makan? Kan orang udah azan, kata saya. Itu kan azan di masjid itu, katanya. Yang masjid sana belum azan lagi, kita. Aduh-aduh ya. Ya, tapi itu kalau sudah valid, masuk waktunya, batal puasa. Ya, jadi segera dikeluarkan. Nah, jadi apa dalilnya? Di dalam hadis yang diriwayatkan ya oleh Al-Imam Bukhari, Rasul mengatakan, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada berkah. Minimal minum air putih. Jangan pula merasa kita soleh ya lebih banyak pahalanya kalau tidak sahur. Saya kan tidak sahur, tentu lebih banyak pahala saya, sanggup saya berpuasa. Tidak begitu ya. Justru dengan bersahur itu ada barakah. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, Nabi mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah, ya, bahwa kalian selalu dalam kebaikan selama kalian menyegerakan berbuka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, ya, berkata qala Allahu azza wa jall, Allah berfirman, jadi ini hadis qudsi, apa kata Allah, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra, yang paling aku cintai dari hambaku itu adalah yang menyegerakan berbuka. Nah, itulah ya 6 adab dalam berpuasa, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib, yang hendaknya kita lakukan. Dan kita tentunya berdoa, bermohon kepada Allah, semoga Ramadan tahun ini yang 2 bulan lagi akan datang dipanjangkan umur kita untuk berjumpa dengannya, dan kita diberikan kekuatan untuk maksimal beribadah di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sudah lebih kurang 1 jam ya saya menyampaikan materi, barangkali sampai di sini. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Sedikit pertanyaan. Alhamdulillah. Kalau banyak risau juga saya menjawabnya. Kalau sedikit kan senang hati saya. Ya. 3 ibu ya. Saya baca dulu, nanti setelah saya baca enggak dapat saya jawabannya kan malu saya itu. Ini tulisannya payah saya bacanya. Ya. Baik. Ustaz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apabila setelah beberapa jam kita sahur, kemudian kita sendawa dan masih terasa makanan, apakah puasa kita batal? Misalnya sahur jam 4, azan jam 5, jam 6 sendawa, masih terasa gulai jengkol tadi. Ya terasa karena mungkin ya ada gas di perut kan, sendawa itu karena itu. Apakah batal? Tidak. Kecuali muntah dia, itu ditelannya lagi. Itu ya batal. Ya karena yang membatalkan itu adalah masuknya ke makanan atau benda ke rongga yang terbuka. Jadi masuknya makanan ke rongga yang terbuka. Telinga masuk ke rongga. Kemudian hidung masuk ke rongga. Ya, kemudian mulut masuk ke rongga. Kalau mata tidak, ya, maka itu tidak membatalkan karena dia dari dalam, dan yang dirasakan hanya rasa, bukan makanan. Jadi puasanya tidak batal. Jadi lanjutkan Bu, jangan perlu minum setelah itu. Nah, yang kedua, ketika Ramadan masuk, masih ada puasa yang belum diganti. Bagaimana pahala puasa? Ayah baca tulisannya nih. Bagaimana pahala puasa kedua Ustaz? Oh, jadi ketika masuk Ramadan 2021, ternyata ada puasa di 2020 yang belum dibayar. Ada 3 hari misalnya belum dibayar, keburu masuk Ramadan berikutnya. Bagaimana status puasa Ramadan kita ini? Ya, puasa Ramadan 2021 terus lanjut. Ya, lalu bagaimana status puasa kita 3 hari yang misalnya tak sempat terbayar lalu masuk Ramadan tahun berikutnya? Maka 3 hari itu ditambah, ya, tetap diganti di luar Ramadan 2021, tetapi 1 harinya dibayar, ditambah dengan membayar fidyah. Paham Bu ya? Itu ijma' ulama, sudah konsensus ulama. Jadi ada 3 hari yang ibu-ibu tak berpuasa di tahun lalu, tak sempat mengganti, masuk Ramadan tahun berikutnya. Yang 3 hari ini setelah Ramadan tahun ini nanti tetap diganti 3 hari, tetapi 1 harinya masing-masing ditambah dengan fidyah. Jadi tak berlaku kelipatan. Ya, ada orang memahami, oh berarti kalau tidak berpuasa 3 hari berarti bayarnya besok 6 hari. Tidak, tetap yang 3 hari itu yang tidak dibayar. Yang dibayar lalu ditambah 1 harinya masing-masing, ditambah dengan fidyah. Itu dua pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Misalnya kita tidak bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan, ada penyebabnya karena sakit mah kronis, gimana caranya menggantinya Ustaz? Apa boleh diganti dengan beras? Ya, ini maksudnya dibayar fidyah. Kalau bisa dengan uang, berapa jumlah uangnya? Kalau bisa diganti beras, berapa jumlahnya? Sekian, terima kasih Ustaz. Ya, yang pertama kali yang perlu dipahami, sakit yang membolehkan kita untuk tidak berpuasa itu ada dua macam. Ada sakit biasa yang masih sembuh. Nah, ini yang ada kemungkinan sembuh. Ini menggantinya tetap dengan qadha. Ya, qadha itu diganti pada hari yang lain. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang dalam perjalanan atau dia sakit, maka ganti di hari yang lain. Nah, tetapi kalau mah kronis ini, Bu, ini tidak, rasa-rasanya masih bisa sembuh. Ya, banyak orang sudah terbaring, terkapar gara-gara mah kronis ini, bisa sembuh. Dan bahkan terapinya puasa. Ya, ini insyaallah bisa, ya, kecuali ada pendapat dokter ahli yang paham secara medis ini sudah berbahaya kalau dibawa berpuasa dan sulit, ya, dalam beberapa tahun ini nampaknya akan sulit. Nah, maka ini, ya, wallahu taala a'lam, ada sakit yang kemungkinan tidak sembuhnya itu besar, ya, maka boleh diganti dengan fidyah. Nah, boleh diganti dengan fidyah. Tapi kalau masalah sakit mah ini, Bu, lebih ke motivasi aja sebenarnya, ya, lebih ke motivasi. Ya, saya sakit mah juga, asam lambung. Kalau dibawa puasa dia sehat. Tapi kalau tidak puasa macam-macam aja rasanya, ya tak? Nah, jadi justru puasa itu obatnya. Jadi saya jawab dulu, yakinkan diri bisa berpuasa. Jangan risau masalah sakit mah. Justru itu obatnya. Ya, kalau banyak penyakit, banyaklah berpuasa, yakin. Jadi itu dulu yang ingin saya sampaikan. Nah, kemudian yang terakhir, assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya kita agar terhindar dan dijauhi dari dosa ghibah, sementara orang di sekitar lingkungan kita suka melakukannya? Ya, wa'arid anil jahilin. Apa istilah itu? Menghindarlah dari orang-orang yang, maaf cakap, orang-orang bodoh. Ya, tak perlu kita, kalau duduk dia di situ udah mengunjing-unjing dia, apa ya, angkat apa istilahnya, angkat kepala, angkat kaki, ya, pergi dari situ, ya, tentu dengan cara yang sopan, ya, cara mohon maaf Bu gini. Atau kalau berani Bu mengatakan, lalain cerita Wak, nampaknya kok mah alah, bukan ambu orang sok suci Bu, tapi sakit telinga Bu. Ah, itu. Jadi pandai-pandai Bu, ya. Jadi caranya menghindar. Jangan menikmati pula di situ. Oh, orang nyebut si fulan, "Oh, yo mode itu ya tuh," katanya. Ah, jadi wa'arid anil jahilin, ya. Jadi tetap kita menghindar. Adakah ghibah yang dibenarkan? Boleh. Ada ghibah yang dibenarkan. Contohnya menyebut orang zalim. Misalnya si fulan tuh, siapa tuh zalim, hati-hati. Ya, dalam rangka supaya orang terhindar dari keburukannya. Jangan berkawan jo si fulan itu. Si fulan tuh lisannya tajam. Ah, boleh kita sebut begitu supaya orang terhindar dari keburukannya. Kemudian ada disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, tetapi mohon maaf saya tidak bisa merincinya, ya, poin-poin boleh atau tidaknya kebolehan kita berghibah itu. Kemudian yang kedua, yang dibolehkan kita berghibah itu dalam rangka lita'rif, mengenalkan orang lain kepada orang yang tak tahu. Bapak tahu si A enggak? Si A tuh banyak. Mbak, contoh, ibu-ibu, saya bertanya, Bu, kenal Bu siapa namanya, ya? Pas Bu Wati, ada Bu Wati? Enggak kan? Ada. Kenal Bu Wati? Kata ibu, Bu Wati yang mana? Bu Wati banyak di sini. Bu Wati yang pendek. Atau Bu Wati yang kutilang. Apa kutilang? Kurus tinggi langsing. Atau Bu Wati yang apa? Pokoknya untuk terpaksa disebutkan kekurangannya untuk orang lain supaya kenal, orang tahu. Nah, itu boleh. Ya, jadi yang kedua seperti itu. Dan ada beberapa hal yang dibolehkan kita berghibah, tapi yang seingat saya yang dua itu. Kemudian ada yang ketiga, dalam rangka kita menyebut dalam rangka jarah dan takdil dalam persoalan agama. Ya, misalnya terpaksa menyebut kekurangan seseorang supaya kita berhati-hati dengan riwayatnya atau kajiannya. Misalnya ibu-ibu, hati-hati jangan ngaji ke si fulan karena si fulan itu kajiannya sesat. Nah, itu boleh. Ya, supaya orang selamat agamanya dan imannya. Karena kalau kita biarkan nanti dia ngaji misalnya ke kelompok-kelompok sempalan di dalam Islam, ini kan berbahaya. Nah, boleh kita sebut tuh yang pengajian gitu tuh jangan ikut, pengajian begini jangan ikut dan lain sebagainya. Jadi itu tiga di antara ghibah-ghibah yang dibolehkan. Itulah barangkali ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setengah jam lagi kita akan masuk waktu maghrib. Kita tutup kajian kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli daa' wa 'afiyatan lana min kulli bala'in wa wabaa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya 'azizu ya ghaffar ya rabbal 'alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Banyak maaf atas segala kehilafan kesalahan kami karena kajian ini direkam. Jika ada kekurangan atau kekeliruan dalam menjawab dan didengar oleh para alim ulama, mohon arahan, mohon ilmunya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.